Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah, lakukanlah untuk berzikir kepada Allah, itu untuk khutbah dan salat Jumat. Wadharul bay', dan tinggalkan jual beli. Allah memerintahkan seseorang pada waktu tersebut, pada waktu azan, yang dimaksud dengan azan kedua oleh muallif di sini, karena di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau tambah azan sebelum azan maksudnya waktu Jumat. Ijtihad beliau dan disetujui oleh para sahabat yang di waktu tersebut bisa dikatakan ijma. Ya. Biasanya kalau di kita berada di Masjidil Haram, di Mekah atau Madinah, sekitar satu jam sebelumnya ada azan di hari Jumat. Azan yang ini masih boleh jual beli. Tapi azan yang kedua, yang azan itu Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Azan itu yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan menunjukkan waktu salat Jumat setelah masuk. Allah memerintahkan untuk meninggalkan jual beli. Dan perintah Allah Azza wa Jal tentu hukumnya wajib untuk dilakukan. Maka perintah untuk meninggalkan wajib untuk ditinggalkan. Haram untuk dilakukan. Ya. Maka bila seseorang melakukan akad jual beli pada waktu ini, ya, setelah azan yang kedua tadi, maka ijma' para ulama dia berdosa, melanggar perintah Allah Azza wa Jal. Dalam hal ini, jual beli tidak mesti Anda harus buka toko, harus nongkrong di toko Anda. Subhanallah, sekarang orang bisa jual melakukan akad jual beli dengan via online. Sudah terdengar azan umpamanya, masuk azan salat kedua, dia di mobil, ini nyupirin mobilnya, ada sopirnya atau anaknya atau keluarga, seorang anggota keluarganya, ada transaksi pesanan barang dalam jumlah cukup besar, ya, langsung diokekannya pada waktu itu, termasuk dalam larangan firman Allah ini, dan dia berdosa. Kemudian ijma' para ulama dia berdosa, tapi apakah jual belinya sah atau tidak? Hukum haram itu dan makanan hukum syar'i. Adapun hukum yang kedua, hukum wad'i, sah atau tidak, fasid atau tidak sah, ini hukum wad'i. Artinya, kalau dikatakan sebuah akad sah, perpindahan barang dan uang ke lain pihak halal. Si penjual, dia menerima rupiah. Halal rupiahnya digunakan untuk kehidupan sehari-harinya dia, untuk dia makan atau untuk dia putar lagi dalam usahanya. Ya. Si pembeli halal menggunakan barang tersebut. Itu yang sah. Kalau dikatakan dan perkataan mu'alif tidak sah jual beli bagi orang yang wajib bagi dia untuk melakukan salat Jumat dan dia tetap melakukan transaksi jual beli. Ya. Kalau umpamanya dia lakukan, maka barang yang dia terima di tangan dia tidak halal karena tidak sah. Dengan demikian, apa harus dilakukan? Dikembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, penjualnya, batal akadnya. Ya. Ini konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama, dan ini mazhab Hanabilah dan mazhab Al-Malikiyah. Adapun mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, seperti yang kita katakan di awal, ijma' hukum perbuatannya haram. Ya. Orang yang wajib Jumat, adapun yang tidak wajib Jumat, perempuan umpamanya, boleh. Ya. Adapun orang yang wajib Jumat, walaupun jual belinya melalui online tadi, tetap hukumnya adalah haram. Iman terzumu al-jumu'atu, orang yang wajib bagi dia melakukan sholat Jumat. Ya. Adapun kemudian adapun apakah ini khusus untuk Jumat saja atau apa, sebentar. Di sini mulai menjelaskan wasihun nikah wasa'ilul uqud. Apakah di sini akad jual beli saja atau seluruh akad pun termasuk dalam hal tersebut? Di sini Allah Ta'ala yang dipilih oleh muallif, ya, wasihun nikahu wasa'ilul uqud. Bila pada waktu azan tersebut mereka melakukan akad hibah, hibah seperti memberikan, maka bila sambil jalan sudah azan, sambil jalan Anda memberikan hibah kepada salah seorang fakir miskin atau pengemis di jalanan, ya, satu sambil meletakkan uang di dalam tempat kotak kencelengan atau kotak infak sedekah begitu, ini namanya akadnya hibah. Apakah akad hibah juga dilarang dalam hal ini yang dipilih oleh muallif juga? Maaf, yang dipilih oleh muallif adalah sah akad nikah dan sa'irul uqud. Yang dilarang hanya akad jual beli. Ya, akan tetapi yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan sebagian ulama Hambali tetap juga tidak, karena maknanya adalah musghilatun, memalingkan dari tujuan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka wallahu taala alam, wallahu taala alam. Ya, yang pendapat yang kedua lebih cenderung saya ke sana, karena termasuk juga dalam akad. Adapun Allah menyebutkan jual beli, ya, itu memang karena kasusnya adalah kasus jual beli dalam turun asbabun nuzul ayat. Sebab turun ayat bahwa datang kafilah dagang dari Syam pada waktu Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu para sahabat, mereka belum ada aturan harus menunggu khutbah, karena khawatir biasanya datang kafilah dagang tentu dulu-duluan, siapa yang terlambat dapat barang gak bagus atau sama sekali gak dapat barang, dan barang tersebut terkadang makanan pokok. Dan mereka parkir dekat masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pilih dagang tersebut, otomatis mereka keluar. Wataruku kaqaima, kata Allah, sampai para sahabat itu meninggalkan engkau Muhammad dalam keadaan berkhutbah berdiri, hanya beberapa orang yang hadir. Dan di sini masya Allah khilaf para ulama berapa jumlah sahnya minimal orang yang hadir dalam salat Jumat, karena yang tinggal itu tadi berapa orang menjelaskan 12 orang yang tinggal, ada yang menjelaskan 10 orang, ada 40 orang dan seterusnya. Yang sebagian besar sahabat keluar karena belum ada larangan. Ketika Allah melarang wadharul bay', tinggalkan jual beli, ya, ini kisahnya, waqiahnya adalah tentang jual beli. Apakah seluruh akad yang lain sama atau tidak? Di sini muallif mengatakan bahwa kaidah yang beliau gunakan waqiah, waqiahnya adalah larangan jual beli, hanya jual beli saja, tidak termasuk seluruh akad yang lain. Akan tapi dipilih oleh sebagian ulama mazhab Hanabila bahwasanya wallahu taala alam, ya, bahwasanya maknanya kalau disebutkan jual beli karena memang kasusnya jual beli terjadi dalam asbabun nuzul, tapi apakah hanya jual beli saja yang dilarang, yang tidak sah? Wallahu taala alam, sebagian Hanabila mengatakan tidak, karena segala sesuatu yang musyghilah, terkadang orang dalam salat Jumat umpamanya dalam khutbah, kencelengan lewat, terganggu atau tidak? Terganggu, ya. Apalagi kalau kencengnya perlu butuh diangkat, apalagi kalau bunyinya masya Allah, sangat terganggu sekali. Ya, maka dalam hal ini, ya, termasuk hukumnya larangan dari firman Allah Azza wa Jal yang tadi. Wallahu taala alam. Fadhil Syekh, selanjutnya tema yang baru, insya Allah. Pekan selanjutnya. Taib. Naktafi bihadzal qadar, Ustaz. Insyaallah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian kita dicukupkan terkait dengan pembahasan larangan-larangan dalam jual beli. Insyaallah kita akan lanjutkan atau pembacaan dari dan penjelasan dari kelanjutan syarah kitab Zadul Mustaqni di kesempatan pekan yang akan datang. Dan sesi berikutnya kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bersoal jawab atau bertanya terkait dengan pembahasan ini. Dan kita terima dari penelpon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Fajar di Tangerang. Silakan Pak Fajar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Anda mau nanya mengenai apa harta warisan Ustaz? Fadal. Ibu saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dari harta ibu itu ada sebidang tanah dan kemarin sudah kita bagikan sesuai dengan apa carinya, baik untuk ayah maupun anak-anaknya. Ayah anak-anaknya maksudnya suami maksudnya. Ya suami sama anak-anaknya. Kemudian satu tahun yang lalu ayah menikah lagi. Suami beliau. Ya mantan suami beliau menikah ibu, lagi. Ya. Menikah lagi satu tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 1 Juli kemarin ayah suami meninggal. Dari ayah ada harta satu buah rumah dan yang harta yang tadi dibagikan yang dari harta ibu kami istri. Yang pertama waris dari istri ya terus ya dari istrinya pertama, ya. Dibelikan sebuah mobil. Ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pembagian harta warisan tersebut Ustaz? Maksudnya pertanyaan itu harta yang mana yang boleh diwarisi oleh anak dari istri pertama begitu? Anak dan istri yang keduanya. Teh, Allah barik fik, semuanya didapat oleh istri kedua seperti istri jadi pembagiannya. Seorang suami wafat, pada waktu dia wafat istri kedua ini masih status istri dia kan ya? Iya masih istri. Berarti ya, satu orang istri beliau kan ya? Istri beliau. Pada saat dia wafat satu orang istrinya. Iya wafat satu terus yang ada lagi istrinya wafat. Pada waktu bapak Anda wafat, istri dia kan satu karena istri sebelumnya kan sudah meninggal sebelumnya. Iya. Yang hidup adalah satu istri. Kemudian dari istri pertama, kedua ini dia ada anak, Bapak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada anak. Berarti anak dari istri pertama saja. Anak istri yang pertama ada 6 orang. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 3 perempuan. Anak laki-laki 3 anak perempuan. Tiga. Ya. Orang tua dari bapak yang meninggalnya atau laki-laki yang meninggal atau suami tadi sudah masih meninggal. Hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal semua Ustaz. Bapak ibunya sudah meninggal? Iya Ustaz. Ya, berarti baginya untuk istrinya 1/8, sisanya 7/8 dibagi kepada anak laki-laki 2 bagian, 3 × 2 = 6, tambah 3 anak perempuan jadi 9. Dibagi 9. Iya. Paham antum? Tapi semua harta yang termasuk tadi rumah yang peninggalan ibu. Semua harta dia, baik dari istri pertamanya atau dari usaha dia atau dari hibah dari orang tua dia atau dari manapun juga, istri kedua tetap dapat 1/8. 1/8 Ustaz ya, biarpun ya. Harta yang apa harta yang pertama dari istri yang pertama ya. Dari mana saja, mau dari istri pertama dari istri manapun. Oke, okay, baik. Berarti yang istri kedua ini mendapat 1/8 dari seluruh harta ayah. Si suami ya. Suami ya, dan 7/8-nya dibagi untuk ke 6 anaknya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti 7-nya itu 7/8 dibagi 9. Dibagi 9. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Fajar di Tangerang. Barakallahu fik. Dan kita terima kembali pertanyaan berikutnya via telepon, silakan. Silakan. Halo. Ya, halo Ibu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dengan siapa di mana, Um? Dengan Ibu Juju. Di mana? Ibu di Tasikmalaya. Baik, silakan Ibu. Ahlan, silakan. Begini, mau bertanya ke Ustaz. Iya, Ibu. Saya punya anak. Dia itu adalah PNS. Iya. Nah, selain dapat gaji seperti biasa, dia punya kesejahteraan berupa kelompok kerja. Nah, di dalam tulisannya semua pegawai dapat kesejahteraan itu. Uang kesejahteraan di luar gaji. Tapi yang mengerjakan kelompok kerja itu hanya petugas tertentu. Nah, hanya uangnya semua ini ditanyakan ke atasannya adalah bentuk kesejahteraan. Nah, anak saya tuh merasa tidak nyaman, ini kayaknya subhat uangnya ya, nggak kerja. Sampai uang itu disimpan terus, malah diberikan simpan sama saya. Sedangkan dia sedang berkeluarga sekarang. Pertanyaannya bagaimana itu uangnya, halal atau haram kalau dimakan? Uang kesejahteraan ini uang apa maksudnya? Uang kinerja yang baik sehingga dapat insentif tambahan dari Pemda atau apa maksudnya? Gimana Ustaz? Maksud peluang kesejahteraan itu apa Ibu? Gaji udah, terus tambahan gaji berarti? Iya. Dari mana datangnya tambahan gaji ini? Dari karena insentif, bonus katanya, dari pemerintahan atau dari mana? Dari pemerintah, dari pusat. Dari pusat? Ya. Ada uang tambahan ya. Gaji, dari gaji bonus gitu. Iya, betul. Gaji pokok, terus bentuk kelompok kerja. Hanya yang mengerjakannya tugas orang tertentu, tapi semua dikasih seluruh PNS itu. Nah, bagaimana Ustaz? Bolehkah dimakan oleh anak saya atau gimana? Ibu jujur, saya pelajari dulu Ibu ya. Saya pelajari dulu apa yang dimaksud dengan uang kesejahteraan ini. Ya, nanti Ibu hubungin pihak Radio Roja atau Televisi Roja, nanti insya Allah mereka berikan nomor kontak ke saya insya Allah. Baik Ibu Juju. Ya, mohon nomor kontaknya Ustaz. Ya, nanti ya, Ibu bisa agar komunikasikan. Agar ada solusi. Ya, baik. Jazakallah khair Ibu Juju. Dan nanti bisa Ibu hubungi layanan informasi Radio Roja di 021-823-3661. Saya sampaikan kembali di 021-823-3661 untuk berkomunikasi dengan kru Roja dan menyampaikan atau meminta nomor telepon Ustaz agar bisa dipelajari dan dijelaskan lebih rinci kembali terkait dengan uang kesejahteraan ini sehingga bisa lebih jelas hukumnya. Jazakumullah khair. Wa jazakillahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di belakang Ibu Jujur, silakan di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Patri di Timor Leste. Dengan Bapak Patri, silakan. Timor Leste. Ya. Ustaz, mau nanya nih Ustaz, apa? Iya, silakan Pak Patri. Masalah hari Jumat berdagang. Iya. Jadi kalau umpamanya tokonya masih terbuka, cuman yang jaga istri atau karyawan. Apa? Karyawannya laki atau perempuan, Pak Patri? Di sini kadang laki-laki, kadang perempuan, cuman agama non-muslim. Kita ya, yang bila yang berdagang itu adalah non-muslim, ya, kita yang muslim tidak boleh membeli. Terus kalau yang pedagangnya muslim bagaimana, Ustaz? Berdosa dia. Kalau pedagangnya muslim, kita pun tidak boleh membeli, dia berdosa. Yang menjual berdosa, yang membeli pun berdosa. Maksud anak gini, Ustaz, kita yang punya pergi sholat, cuman toko kita yang punya toko, lalu kita ya. Tunjuk karyawan muslim jaga. Bukan saya, bukan karyawannya non muslim. Non muslim kita tunjuk jaga. Hah? Ya. Boleh, tapi kita bilang ke dia kalau ada muslim yang beli, kamu jangan jual ya. Terus kalau umpamanya yang apa istri kita yang jaga umpamanya? Kalau istri Anda jaga juga boleh, tapi bilang kalau ada laki-laki yang muslim yang dia wajib Jumat, jangan jual ya. Kalau yang beli umpamanya yang tidak wajib Jumat seperti adalah musafir, ya boleh bagi dia. Dia sekarang tidak wajib Jumat, boleh bagi dia untuk melakukan pembelian barang-barang di toko Anda, atau Anda mau umpamanya kuliner, jualan warung nasi umpamanya. Apa ya muslimah, muslimah dan anak-anak. Atau muslimah dan anak-anak yang tidak wajib Jumat, boleh bagi mereka membeli, dan bagi yang istri Anda pun boleh menjual kepada mereka. Tapi kalau sepertinya dia tahu bahwa ini adalah muslim, halo? Dan dia wajib Jumat, maka tidak boleh dijual kepadanya. Iya, Pak Patri. Kalau umpamanya bukan hari Jumat, maksudnya sholat lima waktu lainnya. Ya, tadi ingin saya jelaskan, tapi waktu tidak cukup. Sholat lima waktu yang lainnya, ya. Dalam ini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala alam, sama dengan sholat Jumat. Ya, karena kaum muslimin diperintahkan untuk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, artinya hendaklah kalian salat. Allah memerintahkan kita salat dalam berjamaah. Ketika azan salat zuhur sudah masuk, maka tutup semua toko kita. Kita bilang ke istri tutup. Ya. Dan ini subhanallah akan memiliki nilai tambah bagi orang-orang yang mempunyai ghirah yang Islam yang baik. Masya Allah, tutup tokonya di waktu sholat. Nah, baik. Faham, jadi Pak kalau cuma apa? Ini kalau sholat lima waktu cuma ada perbedaannya, Ustaz. Iya, ada perbedaannya. Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Pada Pak Patri di Timur Leste, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dalam masalah pembahasan bab jual beli, baik, kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Aan di Pekanbaru, Ustaz. Silakan, Pak Aan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana sekarang ini sedang menabung untuk haji. Masya Allah. Jadi kebetulan kakak laki-laki ana ada yang terjerat riba. Iya. Maksudnya sedang bekerja di koperasi yang ada riba di dalamnya. Iya. Nah, jadi ana sekarang bingung mana yang harus didulukan, apa ana terus uang ini ditabung untuk haji atau ana menolong saudara yang dia berkeinginan mau keluar tapi butuh modal gitu. Pak Aan, tabungan Anda sudah sampai biaya haji atau masih dalam perjalanan untuk sampai biaya haji? Masih belum. Kalau belum, berarti Anda belum wajib untuk melakukan ibadah haji. Kalau belum wajib untuk ibadah haji, sebaik. Dan haji pun, kalaupun sudah wajib, Anda kan tidak bisa berangkat tahun ini. Sedangkan kewajibannya adalah ala sa'ah, seumur hidup. Artinya kapan saja Anda lakukan, boleh. Sedangkan di depan mata, ada saudara Anda yang masuk neraka. Dan dia ingin keluar dari neraka tersebut. Maka kewajiban, kalaulah saudara Anda ini, dia sedang berjalan, di depannya ada api. Ya, kebetulan saudara ini lagi lengah, lagi noleh ke belakang atau lagi nelfon. Kan biasa orang lagi nelfon sambil jalan, depannya ada api. Bukan api neraka, api biasa saja. Mungkin 1,5 meter cuman tingginya, ya. Apakah Anda diam, ya? Atau seluruh kemampuan Anda berikan agar dia tidak terkena api? Artinya, kalau ada bisa dipadamkan dengan air, ini air sekarang mau Anda minum. Ya. Air ini satu-satunya yang Anda gunakan untuk rumah. Artinya di rumah Anda hanya persediaan air hanya untuk cukup untuk hari itu saja. Ya, apakah air ini Anda gunakan untuk mandi dan makan dan minum, atau untuk menyiram memadamkan api tadi agar saudara Anda tidak terkena api dunia yang kecil dan tidak ada bandingannya di api akhirat. Pasti seorang muslim akan memadamkan api tersebut agar saudaranya tidak terkena terbakar oleh api. Sekarang Anda yakin Allah langsung mengatakan, "Man ja'ahu mu'izzatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Orang yang setelah datang peringatan Allah mengharamkan riba, masih tetap dia melakukan riba, Allah janjikan untuk dia api neraka dan kekal dia selama-lamanya. Apakah Anda akan biarkan? Itu sebagai seorang adik, seorang kerabat yang baik, tidak akan membiarkan ini. Maka minta saudara Anda keluar dari riba tersebut, ya, berikan dia modal agar bisa bertahan hidup. Wabillahi taufiq. Baik, kita jelas. Allah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Han, di Pekanbaru. Wa jazakallahu khair. Dan kita terima kembali pendengar atau pemirsa TV Roja yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021 823 6543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum, Pak. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk, Pak. Nah, ini ano. Dengan siapa sebelumnya, di mana? Di Lampung. Dengan Bapak siapa? Pak Tohir, Tohir. Pak Tohir, mohon maaf sebelumnya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Bapak Tohir di Lampung, silahkan pertanyaannya. Kan saya dulu bujangan. Ya. Terus, Pak Tohir. Ya. Bujangan, saya beli tanah. Ya. Untuk orang tua. Iya. Setelah dipakai sekian bulan tahun. Nah, jadi bapak saya dah almarhum. Jadi ibu yang nunggu. Apa? Ibu yang nunggu. Ibu yang ngerjain sekarang. Ya, tapi sudah saya ambil lagi karena anak-anaknya, ibu orang tua dikembalikan lagi sama saya. Dulu tapi, Pak Tohir beli dihadiahkan untuk orang tua. Iya, betul. Sekarang orang tua menghadiahkan kembali ke Pak Tohir. Iya. Terus? Itu kira-kira kan saya kan berjalan dalam hatinya saya itu orang tua. Iya kan? Iya. Nah, tapi setelah orang tua itu ngasih saya, terus saya kasih duit untuk orang tua gitu loh. Berapa biayanya, berapa gitu loh. Artinya Pak berikan kompensasi, orang tua ngasih kembalikan tanahnya ke Pak Tohir, lho, Pak Tohir berikan hadiah uang sekian gitu. Iya, untuk orang tua gitu ya. Loh. Nah, itu kira-kira berdosa nggak itu? Baik, Allah yang baik. Itu saja Pak Tohir pertanyaannya? Iya. Baik, tunggu jawabannya. Jazakallah khair, Pak Tohir. Barakallah. Ya, jazakallah khair kepada Pak Tohir. Apakah ini masuk dalam larangan hadis Rasulullah SAW? Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana mathalus saw. Bahwa orang yang telah menghibahkan kemudian menarik kembali hibahnya, kata Rasulullah, orang tersebut bagaikan anjing. Anjing muntah, lalu anjing tersebut dimakan lagi oleh anjing itu. Rasulullah mengatakan orang itu bagaikan anjing, berarti betul anjing. Tetapi bila seorang menghibahkan kemudian dihibahkan kembali oleh penerima hibah kepada dia tanpa ada syarat dari awal, hanya karena merasa satu nahyan hal, ya, apakah ini termasuk dalam larangan tersebut? Wallahu ta'ala a'lam, tidak termasuk dia menarik kembali. Ya, karena tidak disyaratkan pun tidak minta, seperti yang dilakukan oleh tadi oleh Pak Tohir tadi, bahkan dia berikan kompensasi, maka tidak termasuk. Akan tetapi Umar bin Khattab, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menghibahkan lalu orang tersebut menyia-nyiakan barang tersebut, ya, lalu dia beli kembali barang tersebut, ya. Maka wallahu a'lam, dari asar ini, ya, boleh apa yang telah diterima kembali oleh Pak Tohir dengan syarat dia tidak ada, bukan dia yang menarik, tetapi memang hibah dari orang tuanya kembali kepada dia. Wabillahi taufik. Karena nanti pun akan kembali kepada milik dia, andai ibunya wafat, maka dia dapat warisan dari harta dia tersebut, harta yang dulu pernah dihibahkan kepada orang tuanya. Tapi warisan tentu tidak keseluruhan menjadi milik dia. Nah, sebagian hak warisnya. Wabillahi taufik. Masyaallah, jazakumullah khair. Dan demikian barakallahu fik Pak Taufik, Pak Tohir di Lampung, jazakallahu khair. Dan demikian jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Rahman di Bekasi. Pak Rahman di Bekasi, silakan. Iya. Silakan, Pak. Ini Pak, ada perdagangan. Iya. Dibayar dulu selamat, dibayar dulu 3 juta. Iya. Maaf Pak Rahman, maksud perdagangannya apa? Pak Rahman beli atau menjual? Beli. Pak Rahman beli barang. Iya. Nilainya lebih dari 3 juta. Iya. Jadi bayar DP 3 juta dulu. Iya. Terus? Terus perusahaan bayar 300 ribu tiap bulan. Ah, sisanya ditutupi oleh perusahaan tempat. Pulsa. Hah? Pulsa? Oh, jual beli pulsa? Halo Pak? Iya, jual beli pulsa, bayar dulu 3 juta. Ah. Terus? Kemudian tiap bulan dikasih pulsa 300 ribu. Anda beli 3 juta, dapat pulsa 300 ribu per bulan. 3 juta ini harga pembelian pulsa atau uang jaminan deposit? Kurang tahu juga Pak, dari perusahaan begitu. Pak Rahman, kalau kurang tahu nanti saya pelajari dulu ya. Oh iya, iya Pak. Baik, itu saja pertanyaannya Pak terkait dengan masalah pembelian pulsa. Oh iya iya Pak. Baik, ditunggu jawabannya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz atau dipelajari terlebih dahulu sehingga lebih jelas hukumnya. Barakallahu fik Pak. Jazakallah khair Pak Maman. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu saja. Ya, afwan akhiyana, untuk pertanyaan yang butuh penjelasan detail tidak baik kalau tasawurnya atau gambarannya masih setengah. Iya, diberikan jawaban tidak baik. Nah, harus dipelajari dulu dengan apa namanya komprehensif secara menyeluruh. Nah, sehingga hukumnya menjadi jelas. Jelas sah. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditegaskan kembali pertanyaan yang maka kalau penanya umpamanya bagi gambarannya belum terlalu jelas bagi dia, sebaiknya jangan bertanya. Sah. Sebaiknya bertanya memang menguasai hal tersebut. Nah, ya ini sebagai sebuah tambahan dan informasi juga bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bertanya, untuk benar-benar memahami apa yang ingin ditanyakan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan masalah sah tidaknya hukum jual beli pada seruan kedua salat Jumat. Kembali digaskan, berarti Ustaz, apakah benar diperbolehkan apabila penjual dan pembeli seperti wanita dan anak-anak, dan batasan anak-anak seperti apa? Jazakallah khair. Allah berkifik, anak-anak yang belum balig, yang belum balig, yang tidak wajib mereka untuk melakukan Jumat. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak boleh berjual beli? Nah, ya, ini sudah kita bahas dalam rukun sebelumnya. Apakah anak boleh menjual beli, ya, untuk kebutuhan mereka. Mereka beli permen sambil jalan ke masjid sudah azan, mereka beli permen. Hah? Apakah? Atau mereka jual permen? Apakah sah jual belinya atau tidak? Sah insyaallah ta'ala. Masyaallah. Karena ini tidak wajib untuk melakukan Jumat. Baik, jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dalam sebuah kawasan masjid yang merupakan masjid di area teras masjid, ada koperasi atau kantin yang memang dibangun dan disediakan oleh DKM masjid, di mana di situ ada transaksi jual beli, di mana keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk kemakmuran masjid dan juga pembiayaan intensif bagi pegawainya. Yang jadi pertanyaan kami adalah, bolehkah penjualan atau transaksi jual beli di area wilayah masjid, dan itu adalah koperasi atau kantin masjid? Jazakallah khair. Ya Allah, baik. Ini bukan masalah waktu dilarang, tapi tempat yang dilarang. Nah, apakah tempat dilarang jual beli? Di mana saja Anda boleh melakukan jual beli kecuali di tempat yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian orang berjual beli di masjid, Allah katakan, bila engkau melihat seorang yang berjual beli di masjid, faqul lahu la arbaha Allah tijaratak. Semoga Allah ucapkan doa kepada dia, doakan kepada Allah, dan ucapkan kepada dia semoga Allah tidak memberikan laba dan keuntungan dalam jual beli Anda. Tempat yang dilarang di sini berjual beli. Sekarang pun masalahnya mana yang dimaksud dengan masjid? Ya. Salah satu tesis di Ma'al Qadha Jamiatul Imam berjudul tentang Ahkamul Masajid, beliau mendefinisikan masjid dari referensi yang banyak beliau kumpulkan adalah al-mabna al-musabbal li'iqamati salawatil khams, yaitu tempat gedung tanah yang diwakafkan untuk di sana dilakukan salat lima waktu. Maka bila definisi terpenuhi dinamakan dengan masjid, haram berjual beli di sana, dan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dan laba kepada Anda bila Anda jual beli di sana. Cuma sekarang kalau ini bukan masjid, umumnya fasum atau fasos, yang itu bukan milik Allah karena dia musabbal waqaf. Waqaf itu menjadi milik karena Allah mengatakan wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. Bagaimana status sesuatu masjid menjadi milik Allah dengan diwakafkan, dikeluarkan hak kepemilikan manusia. Bila masih milik seseorang, dibeli atau dia sendiri mewakafkan. Ya. Bila milik pemerintah juga demikian. Pemerintah mewakafkan atau dibeli salah satu pihak dan di berikan haknya menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Bila status masjid itu adalah masjid wakaf, ya, doakan oleh setiap orang yang lewat di sana agar perniagaan mereka di situ tidak mendapatkan laba. Ya. Ini walaupun di teras, walaupun di parkiran, yang di parkiran itu tanahnya diwakafkan untuk masjid. Artinya suatu saat mungkin masjid diperluas sampai ke situ bangunannya. Nah, bukannya batas bangunannya saja. Ya. Allah taala. Walaupun keuntungannya untuk kemakmuran kembali. Walaupun keuntungan untuk kemakmuran, karena tempat yang dilarang. Ya. Dan kita Muslim bahwa bukan seperti kaidah yang dilakukan oleh sebagian Yahudi yang mengatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan membolehkan setiap wasilah atau media yang dilakukan atau sarana. Tujuan menjadikan sarana menjadi boleh. Tujuannya untuk masjid, sarananya jual belinya jadi boleh. Tidak. Bila sarananya haram, tujuannya menjadi haram. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Rasulullah mengatakan bahwa Allah dalam maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Bila seseorang umpamanya dia melakukan perbuatan yang haram, ya, tujuannya baik, apakah menjadi halal? Dia membuat riba, tujuannya agar ekonomi berjalan dengan baik. Apakah menjadi halal? Tidak. Dia memberikan dana kepada seorang saudara atau teman untuk berbisnis, tapi dengan cara riba. Tujuannya baik, agar orang ini punya modal. Apakah menjadi halal? Tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan, dan kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan terkait dengan toko online, Ustaz. Iya, fadhil. Ustaz, bagaimanakah dhawabit yang benar dalam sah tidaknya jual beli online, di mana saya memiliki toko online dan menjadi wakil dari sebuah toko? Namun kebiasaan yang transaksi yang terjadi adalah di mana pembeli mentransfer dulu uang yang dari barang yang ingin dibeli, dan tentunya memang barang belum di tangan saya, masih di tangan toko. Baru setelah uang masuk ke rekening saya, baru kemudian saya mengambil barang tersebut di toko. Dalam kondisi seperti ini, apakah akad transaksi ini sah? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Sering saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan wakil dari pemilik barang. Ya. Kalau pemilik barang mengatakan silakan jual barang saya, tapi tidak akan saya kirim kepada Anda atau kepada siapa pihak manapun juga kecuali kamu bayar dulu ke saya. Ini bukan akad wakalah. Jual beli nama akadnya. Ya. Dengan demikian, pihak yang dikatakan sebagai wakil tadi atau agen tadi, ya, belum boleh dia menjual sampai barang berada di tangannya. Tapi kalau pemilik barang mengatakan Anda agen saya, wakil saya, ya, masalah uang nggak ada masalah, nanti kita per akhir bulan kita hitung-hitungan, jualkan barang saya, ambil barang dulu silahkan, uang nanti belakangan Anda dapat dari saya sekian harganya, terserah berapa Anda jual, atau jual sekian untuk Anda sekian, ini wakil namanya, karena posisinya sama dengan pemilik barang. Tapi kalau pemilik dia itu boleh dia menjual barang, membawa barang boleh tanpa harus bayar dahulu. Tapi kalau pemilik barang mensyaratkan harus bayar dahulu, maka dengan demikian ini bukan akadnya wakil tapi jual beli, maka tidak boleh dia jualkan kembali sebelum dia terima barang dan beli akad beli. Ya. Ini sering salah faham orang karena biasanya dalam bahasa Indonesia agen atau apa namanya itu berbagai bentuk dalam pandangan-pandangan fikih. Distributor atau apa namanya, ada yang harus bayar di depan. Bayar di depan itu bukan agen, bukan wakil dalam pandangan syar'i, walaupun namakan agen tetapi akadnya jual beli. Bila barang stok sedang habis sama dia, tidak boleh dia jual kepada orang lain sebelum dia beli kembali dan barang dia terima. Tapi kalau akad dengan pemilik barang, ya, kamu statusnya sama dengan saya, silakan Anda jual, silakan bawa barang, udah laku, nanti baru kita hitung-hitungan, atau sekali sebulan atau sekali dua bulan kita hitung-hitungan. Ya, ini memang namanya wakil, boleh dia menjual walaupun barang masih di tangan pemilik atau tangan produsen. Ya, ini yang salah, banyak orang yang salah faham dalam memahami akad wakalah dalam hal ini. Baik, apabila yang kedua tambahan saja Ustaz, dan tadi yang dibenarkan artinya diperbolehkan menjual dalam biasanya afan sebentar saya san selalu tambahkan tambah sedikit. Biasanya untuk membedakan ini akad wakalah ini berarti kan kepercayaan. Ya, amanah. Biasanya antar orang yang kenal dengan yang kenal. Kakak dengan adik biasa bisa melakukan akad wakalah. Teman akrab tahu dia orangnya bisa dipercaya, bisa melakukan akad wakalah. Tapi dengan online, penjual di Sulawesi, Anda di Jakarta, tidak pernah bertemu sebelumnya. Berani Anda angkat dia sebagai wakil, tolong jualkan barang saya, uang kapan-kapan saja kita bicarakan. Berani atau tidak? Minimal dia minta deposit uang. Jaminan. Ya. Kalau dia minta deposit uang, boleh. Tetapi bukan deposit ini dia potong setiap dia kirim barang. Karena kalau dia potong setiap kirim barang, berarti jual beli akadnya, bukan deposit, bukan akad wakalah. Ya, itulah makanya saya katakan untuk akad online sangat jarang terjadi akad wakalah. Umumnya akad jual beli. Dengan demikian, umumnya mereka tidak boleh menjualkan kembali sebelum barang mereka beli dengan akad dan barang mereka terima. Tapi kalau seorang yang saling percaya, teman dekat dulu atau kakak adik, sekarang adiknya pindah ke Sulawesi, ya tolong kamu jualin di sana, kan dia percaya. Tahu adiknya selama ini baik, jujur dan amanah, enggak ada masalah, kapan-kapan bawa dulu barang ya, laku baru kita hitung. Enggak laku, enggak ada masalah. Allah barik fik. Tambahan tadi apa antum maksud? Jika definisi wakalah yang tadi dibenarkan, kemudian disah tidak ketika pembeli mentransfer uang dulu walaupun barang memang belum di tangan saya? Tidak ada masalah. Karena statusnya sama dengan si pemilik barang. Yang penting barang sudah ada. Kecuali barang butuh diproduksi, itu istisna namanya, boleh juga. Tapi tidak ada di produsen, tidak juga ada di wakil, ya, di agen. Juga barang produsen bukan buat dia, dia juga mau beli lagi, berarti mereka menjual barang yang belum mereka miliki. Baik, jangankan si wakil, produsen pun gak boleh, si pemilik barang pun gak boleh menjualnya. Karena termasuk dalam larangan Rasulullah, la tabi' ma laysa indak, dan kejual barang yang tidak menjadi milikmu. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan jawaban, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan mungkin satu penelpon terakhir kami terima di telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Iya, halo, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? dengan apa itu hamba Allah di Kalimantan Timur. Masya Allah. Silakan Pak. Silakan Pak. Begini Ustaz. Iya. Ini ada apa itu orang mewakafkan tanah. Iya. Untuk makam. Wakaf tanah untuk makan. Makam. Makam untuk kuburan. Kemudian beliau itu selalu membersihkan tanah itu supaya kelihatannya bersih. Nah itu ada yang mengatakan bilangnya itu tidak boleh, kalau sudah diwakafkan tidak boleh dibersihkan. Nah itu bagaimana itu boleh apa enggak kita itu mewakafkan tanah untuk makam, kemudian kita itu ya tujuannya kita membersihkan tanah itu ya supaya tidak sebelum digunakan itu supaya tidak kelihatan robot, supaya tidak bersih. Itu saja Pak pertanyaannya. Nah itu bagaimana boleh apa enggak kita membersihkan apa itu tanah yang sudah kita wakafkan itu. Baik barakallahu fiik, jazakallahu khair Bapak, kita tunggu jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama atas jawabannya. Baik Pak, jazakallahu khair barakallahu fiik. Ya Bapak, hamba Allah di Kaltim, ya. Dalam pembahasan wakaf pernah kita bahas bahwanya habsul asli wa tasbilul manfa'ah, bahwa zat dari barang tersebut ya sudah tertahan menjadi milik Allah. Ya, bukan milik keluar dari kepemilikan pribadi. A, Ustaz Ihsan namanya punya tanah 1000 meter. Ya. Beliau wakafkan ini atau mas kalian tanah dan di sana ada bangunannya, ada ruko namanya sekitar 10 pintu. Insyaallah. Ini saya wakafkan. Hasilnya adalah untuk dakwah dan untuk kepentingan kaum muslimin keseluruhannya, untuk fakir miskin. Ini namanya wakaf khairi. Berjuga wakaf dzarri yang pernah kita bahas. Yaitu ya hasilnya adalah untuk yang fakir miskin di antara keluarga saya saja. Berarti bukan untuk seluruh kaum muslimin. Ini juga boleh. Dan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila telah dia lafazkan itu, walaupun belum tercatat di Badan Wakaf Indonesia, di BWI secara legal, ya, bila telah dia lafazkan itu, keluar dari pemilikannya semenjak dia melafazkan. Masya Allah. Ya, apa arti keluar pemilikannya? Hah? Kalau dia mau ngambil satu ruangan di ruko tadi, untuk kantornya atau untuk tempat tinggalnya atau untuk gudang segala macam, dia harus bayar seperti yang lain. Kalau dia tarik kembali, dia mengambil hak Allah. Kalau tadi sudah dikeluarkan menjadi milik Allah, itu yang dikatakan Rasulullah kepada Umar, la yuhab, tidak bisa luar la yurath, bahwa bila sesuatu telah diwakafkan tidak bisa dihibahkan lagi kepada yang lain, diwarisi pun tidak. Andai Ustaz Ihsan tadi meninggal, ya, maka ini seahli waris anaknya tidak boleh mengambil. Pun dan sarana bangunan, tetapi mengurusi dan mengawasi boleh. Apalagi kalau dia mensyaratkan ketika dia berwakaf bahwa wakaf ini nazirnya atau yang mengawasinya adalah selagi saya masih hidup saya yang mengawasi. Kalau saya wafat kepada keturunan saya yang bijak dan mengerti akan agama Allah Azza wa Jalla dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini boleh dia mensyaratkan nazir. Tapi nazir pun, jangankan nazir atau pengawas, dia yang sudah mewakafkan menarik kembali tidak boleh. Tapi untuk mengelola, boleh. Sebagai pengawas, boleh. Dalam kasus makam tadi, pekuburan tadi, ini kan hanya sebatas pengelola, membersihkan. Suatu hal yang sangat bagus, yang berpahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini boleh. Bahkan kalau dia mengelola sendiri, dia mengatakan, ya, bahwa setiap yang dikubur di sini dikenakan biaya umpamanya sekian untuk biaya penggalian segala macam ya, untuk pagar dan segala macam biaya operasional, boleh dia melakukan demikian. Masyaallah. Allah barik fiik. Subhanallah, jazakallah khair. Saat dan demikian pendengar kita di Kalimantan Timur, semoga ini menjadi jawaban dan pencerahan bagi antum. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair atas pertanyaan, dan ini pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Ya, dan semoga kita terus berusaha untuk membersihkan harta-harta kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal, sehingga amalia, badania, amal ibadah kita dalam bentuk shaum dan yang lainnya, ya, tidak bercampur dengan sesuatu harta yang haram, yang dengan demikian kita datang menghadap Allah Azza wa Jal bersih badan, bersih harta, dan bersih seluruhnya menghadapnya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Aku lukuh lihada wa astaghfirullah. Assalamualaikum.